dengan risalah yang diberi judul Fadlu Ilmi Salaf Ala Ilmi Al-Khalaf. Risalahnya berjudul Fadlu Ilmi Salaf Ala Ilmi Al-Khalaf, keutamaan ilmunya para salaf di atas ilmunya para khalaf. As-salaf yang dimaksud oleh penulis dalam judul risalahnya ini secara bahasa Arab, ya, as-salaf itu bermakna as-sabiq, man sabaqaka bil maut awil amal, orang yang mendahului kita dalam kematian atau sebuah amalan. Kalau terjemah bebasnya, kata salaf diterjemahkan dengan para pendahulu, baik pendahulu kita dalam bab kematian lebih dulu mati, atau pendahulu kita dalam masalah amalan, ya, lebih dulu dalam mengenal ilmu, lebih dulu dalam mengenal keimanan, lebih dulu dalam mengenal Islam dari para kita, disebut dengan salaf. Ini mengambil dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa ashabu sunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu yang engkau teladani wahai putriku Fatimah tidak lain adalah diriku, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu makna salaf secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, ketika dimutlakkan kata salafi khanifidina azani allahu wa iyakum, maka yang dimaksud adalah man sabaqana bil iman, generasi yang mendahului kita dalam keimanan. Minal qurun al mufaddalah, yakni tiga generasi awal umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Kalau sahabat ini murid-muridnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau tabi'in ini muridnya para sahabat, kalau atba'ut tabi'in itu muridnya dari tabi'in. Naam. Ini makna daripada kata as-salaf secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Naam. Adapun kata al-khalaf, Ya, yang dijadikan judul di sini ala ilmil khalaf. Kata al-khalaf ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, maknanya adalah diddus salaf. Ya, maknanya adalah yang pertama, artinya orang-orang belakangan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata al-khalaf juga digunakan untuk setiap orang yang tidak mengambil jalannya salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Nah, jadi saya ulangi lagi, kata khalaf memiliki dua makna. Makna yang pertama, diperuntukkan untuk diddus salaf, orang-orang belakangan. Makna yang kedua, digunakan untuk setiap orang yang tidak mengambil dan tidak mengikuti jalannya salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Nah, sehingga kalau kita melihat judul risalah ini, penulis hendak menjelaskan kepada kita bahwasannya ilmu yang dimiliki oleh generasi awal umat Islam, ilmu yang dimiliki oleh generasi salafus salih, itu jauh lebih utama dari ilmu yang ada pada generasi belakangan. Ya, sekalipun dia mengikuti jejaknya salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, tapi kualitas ilmunya itu lebih utama ilmu yang ada pada salafus salih. Nah, sehingga orang-orang belakangan kalau ingin mulia, ingin mendapatkan keutamaan, harus mengikuti salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Juga penulis hendak menjelaskan bahwasanya ilmu yang ada pada salafus salih jauh lebih utama daripada ilmu yang dimiliki oleh ashabul ahwa wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, tokoh-tokoh kesesatan, tokoh-tokoh penyimpangan, walaupun mungkin mereka termasuk orang-orang yang jenius, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, tapi keilmuan mereka bila dibandingkan dengan keilmuan yang ada para salafun salih, tidak ada bandingannya. Ihani fidina azani allahu wa iyakum. Naam. Itu yang diinginkan dari judul Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Dan sengaja kita bahas risalah yang kecil ini, ikhwanul fiddina azani Allah wa iyyakum, untuk menggambarkan kepada kita bahwasannya jalan yang benar dalam mengamalkan Al-Kitab wa Sunnah adalah jalannya salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Karena mereka lah generasi yang paling memahami bagaimana Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diamalkan dengan pengamalan yang sesungguhnya. Dan tidak diperkenankan bagi generasi-generasi belakangan, baik itu generasi kita maupun generasi-generasi sesudah kita sampai generasi terakhir dari umat ini untuk membelot, menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh salafuna salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Naam. Kita baca ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, keterangan dari penulis Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Naam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fahadihi kalimatun mukhtasarah fi ma'na al-ilmi. Risalah ini adalah risalah yang ringkas menjelaskan tentang hakikat ilmu. Wa inkisamihi ila ilmin nafi' wa ilmin ghairi nafi'. Dan menerangkan bahwasannya ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba, ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba terbagi menjadi dua. Ada ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nanti akan diterangkan panjang lebar oleh beliau. Ada ilmun ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi ada dua jenis ilmu. Termasuk ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari selama ini, ilmu yang kita dengarkan dalam majelis-majelis yang kita hadiri, ilmu yang kita catat dalam catatan-catatan kita, atau ilmu yang kita rapikan dalam dokumen-dokumen kita, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, itu terbagi menjadi dua. Mungkin ilmu yang kita miliki termasuk kategori ilmu yang bermanfaat, atau bahkan bisa jadi ilmu yang kita miliki justru termasuk kategori ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, dan tentunya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dua jenis ilmu ini sangat berbeda. Ilmu yang bermanfaat akan mendatangkan barokah bagi pemiliknya, bahkan barokah untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan ilmu yang tidak bermanfaat, tidak akan memberikan barokah bagi pemiliknya, justru membawa pemiliknya kepada kehancuran, cepat ataupun lambat. Nah, sehingga dalam risalah ini nantinya menjadi koreksi bagi pembicara khususnya dan para pendengar pada umumnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, selama ini ilmu yang kita miliki masuk dalam kategori ilmu yang mana? Apakah ilmu yang bermanfaat ataukah ilmu yang tidak bermanfaat? Kalau ternyata kita mendapatkan diri kita, ilmu yang kita miliki termasuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat, walillahilhamd. Banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan terus istiqamah di atas ilmu tersebut. Tapi kalau kita jumpai ternyata ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang tidak bermanfaat, segeralah memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu yang bermanfaat akan menjadi wabal, bencana yang pasti dirasakan oleh pemiliknya nanti di yaumul kiamah. Kalau mungkin di dunia dia tidak merasakan dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat yang dia miliki, jangan kemudian merasa aman. Nanti di yaumul kiamah ada janji yang dipastikan bagi orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak bermanfaat. Wal'iyadu billah. Kama sayati insyaallah ta'ala. Wa tanbih ala fadli ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Dan risalah ini disusun bertujuan memberikan peringatan kepada segenap kaum muslimin akan keutamaan ilmu yang dimiliki salafus salih di atas ilmu orang-orang belakangan. Nanti akan terjadi atau akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala muqabalah, perbandingan antara salafus salih dengan generasi belakangan, sekaligus perbandingan antara generasi salafus salih dengan generasi orang-orang yang menyimpang dari jalan siratal mustaqim, dari kalangan orang-orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ihani bidina azani Allahu wa iyyakum kama sayati. فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maka kami katakan dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. قد ذكر الله تعالى في كتابه. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, al-ilma taratan fi maqamil madhi wa huwa al-ilmu nafi' wa taratan fi maqamil dhammi wa huwa al-ilmu alladhi la yanfa'. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan permasalahan ilmu secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyebutan ilmu dengan keutamaan dan pujian-pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditujukan untuk ilmu yang bermanfaat, kata beliau rahimahullah. Wataratan, dan yang kedua, penyebutan ilmu dengan ancaman dan celaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sisi ilmu itu dipuji, di sisi lain ilmu itu dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk ilmu yang dipuji adalah ilmu yang bermanfaat, sementara ilmu yang dicela adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Naam. Kita baca terlebih dahulu keterangan dari penulis rahimahullah. Nanti insyaallah taala kita akan bawakan kesimpulannya. Fa ammal awwal. Adapun jenis yang pertama, jenis ilmu yang dipuji pemiliknya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Famithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah berfirman, kul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama keadaan orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak membutuhkan jawaban. Semuanya sepakat jawabannya tentu tidak sama. Ya Taufik ya? Sepakat? Nah, apakah sama pertanyaan dalam ayat ini? Apakah sama antara ilmu, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Tidak sama, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Seorang suami yang berilmu akan memuliakan istrinya dengan cara yang diizinkan dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami yang berilmu akan membimbing keluarganya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kepada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan seorang suami yang tidak memiliki ilmu. Ya, dalam dunia rumah tangga, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sosok seorang suami yang faham ilmu, tentunya ilmu syar'i yang bermanfaat yang dia amalkan, dengan sosok suami yang tidak memiliki ilmu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, akan jauh berbeda. Jauh berbeda. Ya. Suami yang tidak memiliki ilmu ketika pulang dari kerjanya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, masuk ke dalam rumah menjumpai sesuatu yang tidak dia sukai dari istrinya, apa yang akan kita jumpai, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum? Muncul celaan terhadap sang istri, bahkan doa kejelekan, dilaknat istrinya. Tidak jarang terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu potret seorang suami yang tidak terbimbing dengan ilmu agama. Ya. Hakadza ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Begitu pula sebaliknya, seorang istri yang berilmu dengan istri yang tidak berilmu akan berbeda kondisinya. Istri yang memiliki ilmu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, akan betul-betul memuliakan suaminya, menghormati suaminya, mengkhidmat suaminya sesuai dengan batasan-batasan syariat. Beda dengan istri yang tidak punya ilmu. Ya. Gak mau dia kemudian mengkhidmat suaminya, enggan untuk menghormati suaminya. Kenapa? Ya kalau saya mengkhidmat suami saya, lah saya gak jauh beda dengan pembantu saya. Anggapannya seperti itu. Kalau mengkhidmat suami, jatuh martabatnya. Anak yang berilmu dengan anak yang tidak memiliki ilmu, apakah sama? Tidak sama. Seorang anak yang berilmu, dia akan berusaha sekuat tenaga dengan segala daya dan kemampuannya menunjukkan baktinya kepada kedua orang tua. Anak yang berilmu akan sabar dalam merawat kedua orang tuanya pada usia senja. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Giliran anak yang tidak memiliki ilmu, walaupun dia berharta, khanifidina azani Allah wa iyyakum, muncul 1, 2, 3 tindakan-tindakan yang termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Anak yang enggak berilmu, khanifidina azani Allah wa iyyakum, ketika dia merasa kaya sementara kedua orang tuanya miskin, tidak memiliki harta, dia malu untuk mengakuinya, apa yang terjadi? Uququl walidain, penguasa yang berilmu akan menjadikan suasana negara, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, menjadi negara yang damai, sejahtera. Berbeda dengan penguasa yang tidak memiliki ilmu, sekian banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi, sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Rakyat yang memiliki ilmu akan bisa menghadapi berbagai macam pergantian penguasa, sanifidina azani Allahu wa iyyakum, dengan sikap yang benar. Ya, berbeda dengan rakyat yang tidak memiliki ilmu, kekacauan yang akan terjadi, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Silahkan kita bandingkan pada semua aspek kehidupan kita, antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu akan jauh berbeda keadaannya, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini menunjukkan apa? Fadlul ilm, keutamaan ilmu syar'i. Sekali lagi, ilmu syar'i. Karena yang menjadikan seorang suami menjadi suami yang bertanggung jawab, yang menjadikan istri menjadi istri yang bertanggung jawab, menjadikan seorang anak menjadi anak yang berbakti, menjadikan seorang penguasa sebagai penguasa yang adil, menjadikan rakyat sebagai rakyat yang taat, yang saleh, hanyalah ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ilmu dunia. Ya benda. Nah, hakala ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah keutamaan al-ilmu syar'i. Nah, ini keutamaannya. Keutamaan yang pertama, keadaan orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu. Nah, silahkan diterapkan, silahkan dibandingkan, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, orang yang berilmu dalam dunia dagang bisnis misalnya, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, dia akan berusaha mencari ma'isyah melalui jalan yang halal. Sementara orang yang tidak memiliki ilmu dalam berbisnis akan menghalalkan segala cara, yang penting uangnya banyak. Ya kan? Nah, berbeda, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Orang yang berilmu akan tenang dalam menghadapi berbagai macam situasi dan problem karena punya ilmu. Ya, punya ilmu. Punya jawaban dari setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupannya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu, akan goncang, akan bimbang, kebingungan. Nah, ini satu keutamaan ilmu, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Contoh yang kedua, Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallah, Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi, annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat bersaksi dengan persaksian yang sama. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Adam. Naam. Dalam ayat ini, khanifidin azani Allah wa iyakum, Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi dengan syahadah la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk dari penduduk langit sebagai saksi untuk pernyataan la ilaha illallah. Allah pilih dari penduduk langit para malaikat. Ini menunjukkan afdalu ahli sama al malaikah. Penduduk langit yang paling utama adalah para malaikat. Mengapa? Karena Allah menunjuk mereka sebagai saksi untuk perkataan la ilaha illallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk dari penduduk bumi. Siapa yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan penduduk bumi dalam ayat ini? Wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu. Itu menunjukkan anna afdala ahlil ardi, penduduk bumi yang paling utama, humul ulama, adalah orang-orang yang berilmu. Kalau seandainya ada yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih bisa dipercaya, tentunya akan disebutkan dalam ayat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Nah, itu menunjukkan keutamaan orang yang memiliki ilmu, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai afdalu ahlil ardi, ya, penduduk bumi yang paling utama. Kita maklumi khanifidina azani Allah wa iyakum, dalam masalah persaksian, kalau kita disuruh milih siapa yang diangkat sebagai saksi, tentunya yang kita pilih yang paling utama, yang paling bisa dipercaya, kan gitu ya. Nah, ketika ada pilihan yang pertama, kemudian kita jumpai ada pilihan kedua yang lebih baik, mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Yang kedua, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari sekian banyak penduduk bumi satu golongan yang menjadi saksi untuk syahadah la ilaha illallah, yaitu wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Dan kita sepakat Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Pilihan Allah tidak mungkin meleset, kan gitu ya. Allah maha mengetahui, Allah yang paling tahu dari kalangan penduduk bumi, hamba-hambanya, mana yang paling utama, mana yang paling layak dijadikan sebagai saksi untuk pernyataan la ilaha illallah. kemudian Allah memilih mereka dalam ayat ini, yaitu para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Naam. Hakadha ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Ini keutamaan ilmu yang kedua. Dengan ilmu, seorang hamba menjadi hamba yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ilmu yang bermanfaat. Nah, dari sinilah para nabi dan rasul ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ilmunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan para ulama sebagai afdalul bashar, manusia yang paling utama, bahkan menurut pendapat yang sahih afdalul khalqi, sebagai makhluk yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan beliau menduduki peringkat yang sedemikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena hartanya? Bukan. Apakah karena nasabnya? Tidak. Apakah karena keluarganya? Tidak. Tapi karena apa? Dikarenakan beliau a'lamul khalqi billah. Dikarenakan beliau adalah makhluk yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sebagai nabi dan rasul yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, karena ilmu yang beliau miliki, sehingga beliau mencapai peringkat tertinggi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, Abdullah ibnu Abi Quhafah. Ya, beliau mendapatkan keutamaan sebagai afdalul ummah ba'da nabiyyiha, umat Islam yang paling utama sesudah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Apa yang menyebabkan beliau mendapatkan keutamaan tersebut? Apakah hartanya yang banyak atau fisiknya? Tidak. Secara fisik, beliau ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum rajulun nahif, orang yang kurus. Ya, saking kurusnya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, sarung beliau seringkalinya melorot. Saking kurusnya. Secara fisik, ya, tentunya orang yang kurus ini dalam pandangan manusia ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum akan muncul berbagai macam opini-opini yang nyeleneh gitu ya. Wah, ini kurang gizi lah, ini kurang perhatian lah. Ya, dan seterusnya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Secara fisik bukan. Lantas apa yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an mendapatkan keutamaan yang sedemikian tinggi? Karena ilmunya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Demikian seterusnya. Kita bisa melihat tarjamah para ulama, biografi para ulama dari zaman terdahulu sampai zaman kita ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Mereka menjadi orang-orang yang utama, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang disegani. Karena apa? Karena keilmuannya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu keutamaan ilmu. Dan orang yang disegani karena ilmu itu lebih mulia daripada orang yang disegani karena hartanya. Orang yang disegani karena harta itu sebatas uang. Giliran dia bangkrut, tidak akan ada orang yang menghormatinya. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Karena orang menghormati dirinya, mendekat kepadanya, ya itu karena ada maunya, ada udang di balik rempeyek. Gitu ya. Naam. Hakata walala. Berbeda dengan orang yang disegani karena keilmuannya. Ya, memang dia segan karena orang ini berilmu. Ya. Beda dengan orang yang berharta. Harta bisa ludes, bisa habis. Hakadza ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian keutamaan yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebut dalam surat Taha ayat 114. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai nabiku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rabbi, wahai rabku, zidni ilman, tambahkan untukku ilmu. Nah, ayat ini juga berbicara tentang keutamaan ilmu. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Keutamaan ilmu yang ketiga, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, annal ilma afdalul minan. Bahwasannya ilmu adalah anugerah terbesar, nikmat termulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ilmu itu anugerah yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia, yakni fidina azani Allahu wa iyyakum. Orang mendapatkan ilmu itu lebih mulia. Ya, harus lebih bersyukur daripada orang yang mendapatkan satu unit mobil mewah. Ya, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Nah, mengapa kita katakan ilmu sebagai afdalul minan, sebagai anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk meminta tambahan. Tambahan apa? Apakah tambahan harta? Atau tambahan umur? Atau tambahan istri? Ya Taufik ya? Hah? Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah nikmat. Dan nikmat Allah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau dihitung-hitung enggak bakal mampu. Banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan. Sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah membimbingkan kepada Rasulnya untuk minta tambahan. Dari sekian banyak nikmat tersebut, Allah hanya mengajarkan kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam minta tambahan ilmu. Karena apa? Karena itu yang paling utama dari sekian banyak anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tidak sebanding dengan harta dunia, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Gak ada apa-apanya. Ya, gak ada apa-apanya. Ya mungkin kalau secara fisik, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, anggapan orang, ya, antara ilmu dengan satu unit mobil Toyota Alphard misalnya, yo milih Toyota Alphard Ustaz. Ya benda. Ya Taufik ya. Loh iya, Taufik aja ganggu. Hah? Taufik yang Masya Allah sekian lama hadir di majelis ilmu, tiap sore mendapatkan siraman ilmu. Ya enggak cukup siraman air Taufik ini. Hah? Disuruh milih, milih Toyota Alphard. Itu Taufik ya? Itu fitrah. Ya, fitrah manusia. Memang wadhibunal mala hubban jamma. Urusan harta Masya Allah luar biasa. Manusia itu sangat cinta dengan harta. Ternyata karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar yang diberikan kepada hamba adalah ilmu. Ya, contoh kecil di hanifidina azani Allah wa iyakum, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, ya, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini satu ilmu loh ya, satu ilmu. Dua rakaat fajar yang dilakukan oleh seorang hamba sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan dua rakaat fajar tersebut, pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Ya, salat dua rakaat fajar. Ya. Itu lebih baik dari dunia seisinya. Kalau dibandingkan dengan mobil mewah, ya, mobil mewah itu baru bagian kecil dari dunia, kan gitu ya. Nah, ini dibandingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih baik pahalanya dari dunia seisinya. Yang sampai detik ini belum ada satupun makhluk dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dunia dan seisinya. Ya benda. Ya kan? Nah, orang terkaya sekalipun siapa namanya? Hah? Masyaallah. Hafalan tuh ya. Nah, mengikuti perkembangan dihitung kekayaan orangnya ya. Tayib. Orang terkaya sekalipun, orang mana itu? Orang Amerika, ya, orang Amerika, walaupun dia orang kaya, masuk di gang jojoran, gak ada yang kenal. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Ya benda, ya kan? Nah, batas kekuasaannya paling pol Amerika, ya, ya toh? Nah, dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan satu ilmu yang beliau ajarkan kepada umatnya, pahalanya mengalahkan dunia dan seisinya. Baru dua rakaat fajar, belum sholat subuhnya, belum sholat duhurnya, belum sholat asarnya, belum sholat maghribnya, belum sholat isyaknya, dan seterusnya dari berbagai macam ilmu-ilmu yang diajarkan. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Nah, sehingga yakini, yakin seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan pada hati hamba. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum, anugerah terbesar adalah ilmu. Kalau harta pemiliknya yang susah payah untuk menjaganya. Ya benda, antum punya harta kendaraan roda dua, baru parkir, awas. Ya, kunci ganda kendaraan Anda, maling di sekitar Anda. Nah kan, siapa yang jaga? Motor atau kita? Pemiliknya yang jaga. Ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya benda. Nah, hartanya baru kendaraan roda dua, belum lagi roda empat. Ya. Nah, yang jaga pemiliknya, ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Adapun ilmu, justru ilmu yang menjaga kita. Ya, ilmu yang menjaga pemiliknya, bukan pemiliknya yang menjaga ilmu. Ketika seseorang hendak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dia diingatkan oleh ilmu yang dia miliki. Astagfirullah, ini perkara yang dilarang. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia sedang malas, ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum, untuk menjalankan ketaatan, diingatkan oleh ilmu yang bermanfaat yang ada dalam hatinya. Ya, diingatkan tentang keutamaan-keutamaan amal yang hendak dia kerjakan, fadilah surga, keutamaan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia, dan seterusnya, ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Semangat lagi. Ya, semangat lagi. Segala sesuatunya akan terbimbing dengan ilmu. Berbeda dengan harta. Ya, kalau seorang hamba semakin bertambah ilmunya, akan semakin terbimbing jalannya. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Sementara seorang hamba semakin bertambah hartanya, belum tentu dia semakin giat beribadah. Mungkin dulunya di awal dia mengatakan, Ustaz, saya kan miskin, Ustaz. Ya, saya mau fokus kerja. Nanti saya kalau sudah enak usahanya, saya akan taklim rutin, Ustaz. Insyaallah. Karena kerjanya sudah enak. Ya, tinggal ongkang-ongkang kaki, duit yang datang, Ustaz, bukan saya yang mendatangi duit. Nah, akhirnya izin yang dulunya ketika miskin di Hanifidina Azani Allah wa iyakum kajian selama satu pekan rutin dia datangi. Karena nganggur, enggak ada pekerjaan. Ya. Contoh ini, contoh. Kemudian di Hanifidina Azani Allah wa iyakum lambat laun dari sepekan, ya. Sekali-kali nongol, ya, sepekan dua kali, dikurangi lagi-lagi, sepekan satu kali. Ditanya, kenapa fulan mulai sibuk, Ustaz? Nanti kalau sudah enak, rutin insyaallah. Nah, tambah sibuk, tambah banyak hartanya, tambah banyak jobnya. Yang tadinya satu pekan sekali, sebulan sekali. Ya, mundur lagi, dua bulan sekali, tiga bulan sekali, setengah tahun sekali. 6 bulan sekali, kemudian sekali-kali hanifidina azani allahu wa iyakum. Lama enggak muncul-muncul, dulunya dilihat rumahnya RSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, selonjor pun sulit. Ya, rajin taklimnya. Setelah lama enggak ada khabarnya, mana fulan Abu fulan? Enggak tahu, Ustaz. Ya, ada yang dapat khabar, oh pindah, Ustaz, ke daerah sini. Dilihat, masya Allah, rumahnya kayak istana. Ya, ketika didatangi, masya Allah, 1001 alasan dikeluarkan. Ya, lupa dengan alasan yang dulu dia kemukakan ketika hendak izin libur taklim. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, itu kasus nyata. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bahwasanya harta itu yang menjaga adalah pemiliknya. Ya, dan banyak kasus semakin bertambah hartanya bukan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru sebaliknya semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini 3 keutamaan ilmu yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dan semuanya ditujukan untuk al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Adapun keutamaan-keutamaan yang berikutnya yang disebutkan di sini, khanifidina azani Allah wa iyakum, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.